أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelumnya kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami bisa kembali hadir dan mempersembahkan kehadapan Anda tuntunan menunaikan sholat. Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka bertaubat dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Dalam volume keempat ini akan menerangkan, yang pertama sholat id, yang kedua sholat gerhana, ketiga sholat tarawih dan witir, dan yang keempat sholat tasbih, sholat istikharah, dan sholat-sholat yang lain. Fatwa Kiai akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri, sedangkan materi pelajaran disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hoiruzzat TA. Harapan kami Anda bisa mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran dalam volume keempat ini. Baiklah saudara, sebelum kita mulai pelajaran yang pertama, marilah kita simak fatwa Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Anda tahu ini garam ini asalnya dari air laut, berproses dari benda cair menjadi kristal. Kita sebagai manusia sebetulnya dalam hidup ini juga berproses untuk mencapai kesempurnaan hamba Allah yang diangkat khalifah olehnya di muka bumi ini. Salah satu sarana yang paling penting untuk mempercepat proses kita mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah adalah sholat. Mengapa? Karena di dalam sholat kita secara intens berkomunikasi dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengangkat kita sebagai khalifahnya di muka bumi, dan Tuhan kita yang satu-satunya yang harus kita sembah. Di dalam salat kita memuji kepada Allah, meminta kepada Allah, dan salah satu permintaan kita yang terus kita ulang-ulang ketika kita salat adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Dengan kontak yang terus-menerus dengan Sang Pencipta dan memohon kepada Sang Pencipta, maka di dalam kehidupan kita, kita akan berproses untuk mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Insya Allah. Saudara, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah, kita telah menyimak fatwa Kiai yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Dan segera kita akan menyimak penjelasan dari Ustadz kita mengenai pelajaran pertama, yaitu sholat Id. Silakan Pak Ustadz. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan astainu bihi ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara, di dalam agama Islam, salat adalah amal ibadah fisik yang paling utama. Dengan demikian, salat fardu adalah amal ibadah fardu yang paling utama. Dan salat sunat pun amal ibadah sunnah yang paling utama pula. Nah, pada forum ini akan kita bahas macam-macam salat sunnah. Dan akan kita awali pelajaran kali ini dengan pembahasan tentang sholat Id. Saudara, sholat Id ada dua macam. Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Dan kedua, Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kedua-duanya sama-sama dua rakaat. Dan hukumnya pun sunnah mu'akkadah pula. Sedang waktu pelaksanaannya mulai matahari terbit hingga tergelincirnya matahari pada tengah hari. Adapun tata cara salat Id berbeda dengan tata cara salat yang lain. Perbedaan itu meliputi satu, niat. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu untuk niat sholat idul fitri. Sedang untuk niat sholat idul adha, usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dua, takbir 7 kali selain takbiratul ihram pada rakaat pertama. Untuk rakaat yang kedua, takbir 5 kali. Kedua-duanya hukumnya adalah sunnah. Tiga, di sela-sela antara dua takbir disunahkan membaca Baqiyatus Shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Surat Al-Fatihah serta surat-surat yang lain yang dibaca dengan suara keras oleh imam, meskipun sholat Id dilakukan pada siang hari. 5. Khutbah seusai sholat jika dikerjakan berjamaah. Tata caranya seperti khutbah sholat Jumu'ah. Hanya ada tambahan takbir 9 kali pada awal khutbah pertama dan takbir 7 kali pada awal khutbah kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama peragaan sholat Idul Fitri. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatharas samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin.

Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma'idhin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min aynin aniyah, laysa lahum ta'amun illa min dari'in la yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imatun lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyatin la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'aynun jariyah, fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah, wa namaliqu masfufatun wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, wa ila as-samai kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadhakkir innama anta mudhakkir, lasta 'alayhim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Inna ilayna iyabahum, thumma inna 'alayna hisabahum. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdi. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdi. Subhana rabbiyal 'azhim wa bihamdi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'ala wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Saudara, demikian tadi peragaan dengan niat sebagai makmum. Dan bila bertindak sebagai imam atau dilakukan sendiri tanpa berjamaah, tinggal sedikit merubah niat. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Silakan. Saya pernah terlambat berjamaah sholat id dan imam tengah mengawali bacaan surat. Lalu saya takbiratul ihram, terus takbir 7 kali, baru kemudian membaca Al-Fatihah. Apa yang saya lakukan tadi sudah benar Pak Ustadz? Kurang benar. Secara prinsip, pada waktu imam membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain dengan suara keras, makmum tidak diperkenankan mengerjakan atau membaca apapun kecuali membaca Al-Fatihah yang menjadi rukun. Makmum lebih disunahkan mendengarkan bacaan imam tersebut. Jadi, mestinya seusai takbiratul ihram, Anda tadi langsung membaca Al-Fatihah, kemudian diam mendengarkan bacaan imam. Saudara, sampai di sini dulu pelajaran kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Nia. Saudara, telah kita simak pelajaran pertama yang membahas sholat id. Dan sebelum pelajaran kedua, Anda akan kami ajak meresapi dan menghayati ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara yang senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita akan menyampaikan pelajaran kedua yang membahas salat gerhana. Untuk lebih jelasnya, langsung saja beliau akan menerangkannya untuk Anda. Saudara, gerhana matahari atau bulan adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita disunahkan mengerjakan salat khusuf pada gerhana matahari dan salat khusuf pada gerhana bulan. Nah, dalam pelajaran kali ini akan kita bahas lebih lanjut. Saudara, salat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Waktu pelaksanaannya mulai terjadi gerhana hingga pulih kembali seperti sedia kala. Jadi panjang pendeknya tergantung lamanya gerhana itu sendiri. Salat gerhana dilaksanakan 2 rakaat, tapi masing-masing dalam rakaat ada 2 rukuk dan 2 bacaan Al-Fatihah serta surat-surat yang lain. Dan jika dilaksanakan berjamaah, yang memang disunahkan, dilakukan khutbah. Tata caranya seperti khutbah sholat Jumat. Hanya sebaiknya berisi anjuran untuk bertobat, melakukan amal kebaikan serta sedekah, dan memperbanyak doa, istighfar serta zikir. Dan bila sholat khusuf, tinggal merubah niatnya. Usolli sunnatan likusufi syamsi rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Khusus pada sholat khusuf gerhana bulan, bacaan Al-Fatihah serta surat-surat yang lain sunnah dibaca dengan suara keras, yang tentunya bagi selain makmum. Paham ya? Saudara, mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saudara, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri selalu membawa kita untuk mendengarkan petuah-petuah dalam fatwa kiai. Saudara, seperti Anda ketahui, sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum. Ketika kita bertakbir, kita konsentrasi penuh menghadapkan diri kepada Allah yang kita sembah. Pada saat itu kita tidak bicara seperti keseharian kita. Kita tidak makan, tidak minum, karena kita sedang konsentrasi menatap dan menghadap kepada Sang Khalik kita. Nanti ketika kita sudah selesai, ketika selesai sholat, kita akan mengucapkan salam, Assalamualaikum, dan menoleh ke kanan, Assalamualaikum, menoleh ke kiri. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa pada saat kita masuk di dalam sholat, kita berkonsentrasi penuh untuk mendapatkan kedamaian dari Allah. Dan pada waktu kita selesai sholat, kita mengucapkan salam, menebarkan kedamaian kepada sesama hamba Allah. Memang demikian, di dalam kehidupan umat Islam ini dituntut untuk baik secara vertikal kepada Allah dan baik kepada sesama hamba Allah. Karena itu, seperti dikabarkan Al-Quran, ketika ada pertanyaan kepada orang yang ada di neraka, kenapa Anda masuk di neraka? Dia menjawab, karena aku tidak sholat dan aku tidak memberi makan kepada orang. Ada dua dimensi, baik kepada Allah dan baik kepada sesama hamba ini, yang kedua-duanya dituntut oleh Islam. Begitulah, wallahu a'lam bishawab. Saudara yang semoga senantiasa mendapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengar bersama untaian kata-kata dalam fatwa kiai oleh Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Dan kini segera dilanjutkan pelajaran ketiga tentang sholat tarawih dan witir. Waktu saya serahkan kepada Pak Ustadz. Saudara, bulan Ramadan adalah bulan suci yang banyak memiliki keistimewaan. Di antaranya, amal ibadah yang dilakukan akan memperoleh pahala berlipat ganda. Dan amal ibadah yang sering dilakukan pada malam harinya ialah sholat tarawih dan witir. Pada pelajaran kali ini akan kita bahas keduanya lebih lanjut satu persatu. Saudara, sholat tarawih adalah di antara sholat malam yang khusus disunahkan setiap malam pada bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya antara sholat isya hingga fajar menyingsing. Jumlah rakaatnya 20 yang dilakukan setiap 2 rakaat sekali salam. Dan sunah dilakukan secara berjamaah, terlebih lagi di masjid. Sedang tata cara salatnya sama persis dengan salat-salat biasa lainnya, hanya berbeda dalam hal niat, seperti usolli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Saudara, salat witir sunnah dilakukan setiap malam. Hanya pada bulan Ramadan lebih diutamakan sebagaimana amal-amal ibadah yang lain. Oleh sebab itu, sholat witir sering dilakukan setelah sholat tarawih. Waktu sholat witir sama dengan waktu sholat tarawih, namun lebih diutamakan bila dilakukan setelah tidur malam, agar sekaligus memperoleh kesunatan tahajud. Sesuai makna witir, yang berarti gasal, maka jumlah rekaatnya pun gasal, minimal 1 rekaat, maksimal 11 rekaat. Sebaiknya dilakukan 2 rekaat salam sekali, lalu 1 rekaat salam. Dan tata caranya sebagaimana sholat-sholat lain. Yang berbeda hanya niat. Usolli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Bila mana dilakukan 3 rekaat, sebaiknya rekaat pertama membaca surat Al-A'la, rekaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan rekaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, serta An-Nas. Semoga bisa difahami. Saudara, kiranya hanya sampai di sini pelajaran kali ini. Saya kembalikan kepada Saudari Nia. Saudara, telah kita simak pelajaran ketiga yang membahas sholat tarawih dan witir. Selanjutnya, lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim akan kita dengar bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Surat Taha ayat 14. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Selanjutnya, pelajaran keempat akan kita pelajari bersama. Dan dalam pelajaran terakhir volume keempat ini, Ustadz kita akan menjelaskan tentang sholat tasbih, istikharah, dan sholat-sholat yang lain. Silakan. Saudara, pada pelajaran kali ini akan saya sampaikan macam-macam sholat sunnah selain yang telah saya sampaikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Pertama, sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunat 4 rakaat yang sunnah dilakukan setiap hari. Paling tidak pernah dilakukan 1 kali dalam seumur hidup. Bila dilakukan pada malam hari, lebih baik 2 kali salam, setiap 2 rakaat 1 kali salam. Tapi bila pada siang hari, 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Tata caranya seperti sholat-sholat yang lain, hanya ada tambahan bacaan tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.

Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ربني به وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Ketiga, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sebutan bagi sholat qobliyah dan ba'diyah. Hukumnya ada yang sunnah mu'akkadah dan ada yang ghairu mu'akkadah. Yang sunnah mu'akkadah yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah duhur atau jumu'ah, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Sedang yang ghairu mu'akkadah, 2 rakaat tambahan sebelum dan sesudah sholat duhur atau jumu'ah, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Contoh niat qobliyah dan ba'diyah, usolli sunnata dzuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnata dzuhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Keempat, sholat duha, yaitu sholat sunnah yang dilakukan mulai matahari agak meninggi di timur hingga tergelincirnya matahari pada tengah hari. Minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Niatnya usalli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Kelima, sholat hajat, yaitu sholat 2 rakaat yang sunnah dilakukan ketika mempunyai kebutuhan atau hajat, dan setelah salam membaca doa. Sholat hajat tidak memiliki waktu yang khusus, asal tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, seperti sehabis sholat subuh atau ba'da sholat asar. Dan niatnya usolli sunnatan liqodo ilhajati rakaataini lillahi ta'ala. Keenam, sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur malam. Apapun sholat malam yang dilakukan seperti witir, hajat, dan sebagainya, asal dilakukan sehabis tidur malam bisa disebut tahajud. Ketujuh, sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setiap memasuki masjid sebelum duduk. Meskipun berulang kali keluar masuk masjid, setiap kali masuk tetap disunahkan. Kedelapan, istisqa, yaitu sholat sunnah yang dilakukan pada musim kemarau. Agar cepat turun hujan, tata caranya sama persis dengan tata cara sholat id. Hanya saja 9 kali takbir pada awal khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua diganti dengan istighfar astaghfirullahalazim. Dan niatnya usolli sunnatal istisqa'i rakaataini lillahi ta'ala. Saudara, dengan demikian berakhirlah semua pelajaran tentang tuntunan menunaikan sholat. Semoga apa yang saya sampaikan memberi kemanfaatan sekaligus menjadi pegangan dalam pelaksanaan sholat sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada saudari Nia. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pelajaran demi pelajaran telah kita ikuti bersama dalam volume keempat ini. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan fatwa kiai yang disampaikan Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Saudara, seperti Anda ketahui, sholat itu ada syarat rukunnya, sehingga kalau itu kita penuhi, sholat kita sah secara fikih. Tapi ada yang saya kira tidak kalah penting adalah bagaimana kita menghayati sholat itu sebagai suatu komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Ini yang lebih penting. Karena itu kita tidak boleh berhenti untuk mempelajari bacaan-bacaan tentang sholat maupun bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, sehingga kita dapat menghayati apa yang kita lakukan dalam sholat itu. Kalau kita sudah bisa menghayati sholat itu, kita akan merasakan keindahan sholat itu. Kita akan merasa asik dengan sholat itu. Tidak merasa terbebani lagi. Bahkan justru kita ingin salat dan salat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu mengatakan antara lain, qurratu aini bi shalah, saya itu mendapatkan ketentraman, mendekatkan keasikan di dalam sholat. Sehingga kalau ada hal-hal yang merepotkan pikiran Rasulullah, seringkali Rasulullah mengatakan kepada Bilal, cepat kau mati sholat, arikna ya Bilal, buat aku tenang, buat aku asyik. Nah, untuk mendapatkan keasikan itu, kita perlu menghayati salat itu. Ketika kita membaca Allahu Akbar, kita betul-betul menggambarkan betapa besarnya Allah. Ketika kita meminta Allah, kita betul-betul tadarruk kepada Allah. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang terkandung dalam salat. Mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita telah renungkan fatwa Kiai dari Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri. Sebelum kita mengakhiri semua pelajaran dalam volume keempat ini, Ustadz kita akan memimpin doa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Amin. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa, pelajaran demi pelajaran telah kita selesaikan. Dan volume keempat ini merupakan volume yang terakhir. Saya, Rokunia Hanim, Bapak Kiai Haji Hoiruzat TA, Bapak Kiai Haji Mustofa Bisri, beserta seluruh kerabat kerja, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Harapan kami, semoga kita bisa mengambil manfaat dari semua pelajaran ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.